Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi sahibi wa rahmatullahi wa barakatuh wa la quwwata illa billah ma ba'd. Wajah yang keempat dari bantahan Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jadi yang terbaik rahimahullahu taala. Ada satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ditanya oleh Asim al-Ahwal, tentang masalah kunut. Dijawab Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya kunut itu ada sebelum ruku dan batal ruku. Saya ulangi, apakah qabla ruku atau batal ruku? Kata Anas, qabla. Kata beliau, sebelum ruku. Qultu wa inna fulanan, ada seorang yang menyatakan darimu engkau menyatakan kunut sebelum setelah ruku. Ada seorang menyatakan engkau bilang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut ba'da ruku. Maka Anas menyatakan kadzaba, dia telah dusta atau telah salah. Aku hanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut ba'da ruku itu selama sebulan. Satu poin disebutkan oleh Qayyim rahimahullah ta'ala dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dari hadis tersebut kunut, walau kunut nazilah itu ba'da ruku, adapun kunut pikir boleh memilih qabla ruku atau ba'da ruku. Itu faedah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Namun syahidnya adalah mereka yang melakukan kunut muayyan terus-menerus menolak hadis ini dengan alasan Imam Ahmad mentakdir, dengan alasan di sanadnya ada Asim al-Ahwal yang menyisihi banyak perawi yang lain. Maka dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, minal ajab, yang perkara mengherankan adalah ta'lil hadis pertama kali menyatakan hadis yang sahih yang dalam mutafak alai diriwayatkan Bukhari Muslim dikatakan mu'al pada perawinya adalah para imam thiqat, kemudian malah berhujjah dengan hadis Abu Ja'far Ar-Razi ya sahih manakir dan yang lainnya. Ini yang ajab. Yang betul kata beliau, hadis Anas itu sebagiannya ia membenarkan sebagian yang lain. Semuanya sahih. Tidak saya bertentangan. Kunut yang boleh sebutkan qabla ruku bukan kunut yang boleh sebutkan ba'da ruku. Kunut yang beliau batasi waktunya sebulan beda dengan kunut yang tidak boleh batasi waktunya. Apa itu kata beliau? Kunut qabla ruku yang terus menerus dilakukan sampai beliau meninggal dunia adalah kunut yang bermakna itatul qiyam bil qiraah, memanjangkan bacaan ya salat Fatihah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah tulul kunut. Salat yang paling afdhal adalah lama berdiri membaca. Adapun kunut yang beliau lakukan sebulan ba'da ruku ada kunut nazilah. Beliau hanya lakukan sebulan kemudian beliau tinggalkan. Sehingga kalaupun sahih hadis Abu Ja'far Ar-Razi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut terus-menerus Ya, di waktu subuh sampai meninggal dunia, walaupun sahih itu dhaif, maksudnya adalah ini, kunut yang qabla ruku. Karena kita tahu salat subuh itu bacaannya lebih panjang daripada salat lainnya. Tapi sekali lagi itu ala fardhi sihadil hadis. Hadis dhaif. Nah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ma'lumun annahu lam yakun yaskut fi misli hadzal mauquf tawil. Seperti maklum, ini tadi yang pertama, mana kunut pertama adalah qabla ruku, yaitu membaca bacaan yang panjang. Adapun yang pada ruku adalah ya itidal. Katakan rahimahullahu ta'ala, wa ma'lumun anna lam yakun bi misli hadzal wuquf tawil. Sudah maklum, Rasulullah SAW tidak lama berdirinya di ba'da ruku, setelah ruku, ya tidak selama berdiri membaca Quran. Balkan yasni ala rabbihi wa majiduhu wa yaduhu. Ya, beliau menyanjung Allah, memujinya, berdoa kepadanya ketika itidal. Wa hadza ghil kunut al-muaqqat bi syahrin. Dan ini berbeda dengan kunut yang waktunya sebulan, yaitu kunut nazilah. Maksud Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walaupun tidak melakukan kunut nazilah, memang di antara sunnah Rasul adalah berdiri itidal lama. Ini termasuk sunnah yang matrukah. Ya, berdiri itidal lama sampai sebagian menganggap lupa Rasulullah SAW untuk sujud, dan duduk dia harus sujud lama sampai sekarang menganggap Rasulullah keliru tidak sujud kedua. Artinya walaupun tidak baca kunut nazilah, Rasul sudah lama memang itidalnya. Ini yang selain kunut muakkad. Baina dzalika du'a ala ri'din wa dzakwan wa sayyah bin al-hiyan wa du'a lil mustad'afin alladziina kaanu bi Makkah. Ya, doa sebulan itu mendoakan kejelekan kepada ri'din wa dzakwan wa sayyah bin al-hiyan, dan mendoakan kebaikan untuk mustad'afin yang ada di Makkah. Wa ma takhsisu hadzal bil fajr. Adapun kenapa dikhususkan kunut nazilah di waktu subuh dan maghrib? Yang sudah dalam satu riwayat tadi, babi hasabi soal Israel. Iya, itu karena memang sesuai pertanyaan penanya. Baina masalahu an kunutil fajar. Nah, dia nanya kepada Anas terkait kunut fajar. Wa ajabahu am masalahu anhu, maka Anas pun menjawab sesuai dengan pertanyaan ini fajar. Padahal sebetulnya kunut nazilah dibaca maghrib, bahkan satu riwayat sebutkan di semua salat. Fa innahu kana yutilu salat al-fajri duna sair salawat. Karena Rasul salat sami itu memanjangkan bacaan di salat subuh yang berbeda dengan salat-salat lainnya. Yaqra'u fiha bi 60 ila 100. Ya, beliau baca 60 ayat sampai 100 ayat di salat subuh. Wa kana kama qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ruku'uhu wa i'tidaluhu wa sujuduhu wa qiyamuhu mutaqariban. Ya, rukunya beliau, i'tidalnya, sujudnya, berdirinya itu hampir sama lamanya. Wa kana yadhharu min tatwilihi ba'da ruku' bi salatil fajri, maka nampaklah lamanya beliau i'tidal setelah ruku' di saat subuh. Ma la yadhharu bisa di salawat bidarik, yang tidak nampak pada salat-salat lainnya. Wa ma'lumun anu kana yadu rabbah, dan ketika jeli itu beliau berdoa kepada Rabbnya, wasni alaih wa majiduhu fi hadzal itidal. Kemudian taqaddamat al-hadith bidarik, sebagaimana telah lewat hadis-hadis terkait dengan bacaan bacaan ba'da ruku. Hadza kunut, dan itu adalah makna kunut. Min dari Allah dari beliau la raib. Ya, kalau kunut seperti ini kita tidak ingkari. Panahnu la nasukku wa la nartabu, kita tidak ragu, tidak bimbang. Anahu lam yazal yaknutu fil fajri, beliau terus menerus kunut seperti ini, dalam artian berdiri lama ya pada ruku tidak lama menyanjung Allah, memuji Allah, membaca zikir-zikir yang ada, doa yang ada, hatta paraka dunia, ya, sehingga meninggal dunia. Itu kalaupun hadis Abu Ja'far Razi itu sahih, ya mananya ini beliau terus menerus kunut sampai subuh di apa namanya sampai meninggal dunia, itu dua. Imma kunut yang dimaksud adalah qabla ruku, berarti bacaannya panjang karena bacaan di subuh itu panjang, lebih panjang daripada yang lain. Wa imma maksudnya adalah memang itidal beliau ba'da ruku ketika fajar itu terlihat lebih lama daripada sholat lainnya. Kenapa? Karena ruku beliau, itidalnya beliau, sujudnya beliau itu hampir sama dengan berdirinya. Sehingga ketika berdirinya itu lama, maka berbanding lurus. Itidal juga otomatis lebih lama. Begitu maksud Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga terlihat berdirinya beliau ba'da ruku ketika subuh itu lebih panjang daripada di sholat-sholat lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa lamma sara al-kunutu fi lisan al-fuqaha wa akthar an-nas huwa hadd du'a al-ma'ruf Allahumma hdini fi man hadait lahirihi wa sami'u annahu lam yazal yaqnutu fil fajr hatta faraqa dunya wa kadhalika al-khulafa ar-rasyidun wa ghayruhum min as-sahabah hamul kunut fi lafz as-sahabah al-kunut bi silahihim wa nasa man la yarifu ghayra dhalik wa lam yasukka أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه كانوا مداومين عليه كل غدا وهذا هو الذي نزعهم فيه جمهور العلماء وقالوا لم يكن هذا من فعل راتب بل ولا يثبت عنه أنه فعله. Kata berdasarkan Allah, kenapa masalahnya? Iya, masih baik yang melakukannya kunut ma'iyan di waktu subuh, kata beliau. Ini karena lama sholat kunut filis lebuha waktarinas, karena sekarang ini kata kunut dalam lisan fuqaha dan kebanyakan manusia itu maksudnya adalah doa yang ma'ruf, Allahumma hadini fiman hadait dan seterusnya. Sehingga ketika mereka mendengar hadis annahu lam yazal yaqnutu fil fajr hatta baraka dunya, ya, mereka anggap maksudnya adalah membaca ini. Sekali lagi, itu kalaupun itu pun kalau hadisnya sahih dan hadis dhaif. Ketika mereka punya iya pemahaman yang namanya kunut itu hanya itu, hanya doa itu, dan mereka baca hadis Rasulullah SAW terus-menerus kunut subuh sampai meninggal dunia, akhirnya pemahamannya ya baca itu. Ya. Sehingga jawabannya dua. Yang pertama, hadisnya dhaif. Dan yang kedua, kalaupun sahih, kunut itu maknanya banyak. Tadi diantara yang disebutkan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya kalau kunutnya qabla subuh, qabla ruku, berarti maksudnya ketika subuh itu beliau panjang bacaannya, lebih panjang daripada salat-salat lainnya, sehingga lama berdiri. Ya, mana kedua, kunut ba'da ruku itu, yakni imma kunut nazilah, wa imma lama berdiri. Ya, tidak. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah SAW antara ruku, tidak, sujud itu berbanding lurus dengan berdiri baca Quran. Berbanding lurus. Sehingga ketika subuh itu bacaan lebih panjang, maka otomatis tidaknya juga lebih panjang daripada salat-salat lain. Sehingga terlihat lebih lama daripada salat-salat lain. Dan itulah kunut. Lama berdiri, tidak. Ya. Dengan membaca-baca doa dan lainnya. Demikian Allah alam. Mustahil.